تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah. Iya. Bin Abdullah itu lima ya nama. Dan namanya secara lengkap seperti itu ada di kitab Sahih Muslim. Ada di kitab Sahih Muslim. Kalau kita baca di buku-buku riwayat, biasanya hanya disebut empat saja. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif. Bin Abdullahnya, nah itu di Sahih Muslim. Nah, itu salah satu keistimewaan buku-buku riwayat. Kadang ada nama-nama rawi itu lengkap di sebagian riwayat. Baik. Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi Al-Bajali. Ats-Tsaqafi Al-Baghlani. Ats-Tsaqafi Al-Baghlani. Nah. Kata beliau, haddatsana Ismail bin Ja'far. Ceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far. Ini Ismail bin Ja'far Ibnu Abi Katsir. An Muhammad bin Amr. Ini Muhammad bin Amr bin Al-Qamah Al-Madani Al-Laythi. Kalau ditandik di sini disebut Muhammad bin Amr bin Halhala Ad-Dili. Saya enggak tahu ya dari mana dia dapat itu. Kita lihat ini kelihatannya keliru ya. Karena populernya itu yang meriwayatkan dari Abu Salamah itu Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, itu yang populer. Baik. An-Abi Salama, dari Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, An-Aisha radhiyallahu anha,